بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak, Ibu, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah Anda bisa mendengarkan kira-kira suara saya umur 100 tahun bagaimana. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul. Ini suara bisa keluar begini ya rada aneh. Sebelumnya tadi enggak keluar sama sekali. Tadi saya waktu ibadallah rijalallah itu, saya minta tolong suaranya balikkan, walaupun gak banyak-banyak. Kalau banyak nanti saya yang kaget, kok tiba-tiba jadi bisa ngomong normal kan tambah aneh ya. Alhamdulillah ini suaranya bisa keluar balik, lumayan. Saya gak nyangka ini bisa keluar seperti ini, bisa ngajar jadinya. Maaf tadi saya minta Mas Roni untuk mulai dulu, walaupun saya sudah ada di sini, sudah ada saat disiap, karena hemat suaranya biar nanti ngajarnya enak ya. Tenggorokannya rodok protes, tiap hari dipakai bengak-bengok gitu, teriak-teriak bertahun-tahun nih, kadang ya setahun sekali ngambek sebentar enggak apa-apa ya. Cuman kalau dia ngambek saya enggak peduli, ngambek kok karepmu aku tetap ngomong. Setuju? Ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah hadiatan al-fadilah ruh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa Habib Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas wa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi wa Habib Alwi wa Habib Muhammad Anis bin Al-Habshi wa Jadi Ahmad bin Abdul Rahman Al-Idrus wa Usuli Fulih wa Jadi Ali bin Al-Habshi wa Walidina wa Adikum wa Amwad wa Adikum wa Jami' Amwad al-Muslimin wa Al-Uliya wa Salih Hadib Al-Dawas Alayha wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari Ahad kemarin majelisnya terhitung sukses. Jenengan rawuh semua. Yang hadir sekitar 20 ribu orang, yang nabuh rebana lebih dari 1000 orang, dan alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya kebersamaan dalam tabuhan rebana ya. Insyaallah kita bisa wujudkan nanti 9 Agustus semakin banyak yang ikut nabuh rebana bersama-sama. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah. Jumat yang lalu kita, dua Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab yang awal, yaitu masalah taqwiyatul yakin, memperkuat keyakinan. Sebab hidup ini intinya adalah punya keyakinan atau tidak. Kalau enggak punya keyakinan maka dia itu hidupnya yang enggak hidup. Tapi orang kalau punya keyakinan maka dalam hidupnya itu dia menemukan kehidupan yang betul-betul nikmat, tanpa problem, tanpa masalah. Bagaimana dikatakan tanpa problem, tanpa masalah? Problemnya akan ada, masalahnya akan ada, tapi buat orang yang punya yakin dia tidak jadi masalah. Kenapa enggak jadi masalah? Karena dia yakin setiap masalah pasti selesai. Kalau yang menyelesaikan Allah yang Maha menyelesaikan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Yakin akan janji-janji Allah. Makanya orang yang betul-betul beriman tidak pernah bingung. Kamus bingung tidak ada dalam kata-katanya itu, enggak ada. Di otaknya itu enggak masuk tuh, cuma mampir tuh kamus bingung. Sebab Allah telah mewahyukan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Mari kita lanjutkan pembahasan. Kalau yang lalu disebutkan setan tidak bisa mendekati orang-orang yang punya keyakinan yang kuat. seperti Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau salaka syaitanu fajjan lasalaka Umaru fajjan lasalaka syaitanu fajjan akhir. Lau salaka Umaru fajjan lasalaka syaitanu fajjan akhir." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya Sayyidina Umar lewati satu gang, setan akan mindah lari cari gang yang lain karena enggak mau dekat-dekat sama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian gimana caranya biar kita punya yakin yang kuat? Itu kan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau yakin itu bisa membuat hidup enak, yakin itu bisa buat kita enggak bingung, yakin itu bisa buat tenang. Lah caranya punya yakin itu bagaimana? Seperti kalau orang dikasih tahu dulu, kamu kalau minum vitamin ini, kamu enggak bakal tidurnya bangun badan sakit, bangun tidur seger. Kamu nanti kalau ngapalkan jadi gampang, rambutmu yang putih jadi hitam lagi. Ya, dengar begitu langsung, loh, itu gimana caranya biar saya bisa beli? Gimana cara saya mendapatkannya? Kan seperti itu. Nah sekarang ini lebih dari rambut hitam jadi putih jadi hitam enggak? Lebih dari semua itu. Kenapa? Karena anti bingung. Kalau ada satu obat anti bingung, obat anti masalah, ya semua orang mau. Karena ada masalah langsung selesai. Sesuatu yang bingungkan langsung nyingkir. Ya semua orang kan pengen punya obat yang seperti itulah. Caranya bagaimana untuk mendapatkan obat yang namanya al-yakin atau keyakinan yang utuh, keyakinan yang menyeluruh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang mengakar dalam hati. Caranya bagaimana? Disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbab. Keyakinan itu bisa menjadi kuat dan menjadi semakin bagus lewat beberapa hal. Ada berapa hal, ada berapa sebab, ada beberapa sarana, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memperkuat keyakinan. Wa minha, yang pertama, wa huwal aslu walladhi alaihil madar. Yang pertama dan ini adalah sarana yang paling utama. Yang pertama dan ini sarana yang paling utama, an yusghiyal abdu biqalbihi wa udunihi ila istima'il ayati wal akhbari dalati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri was sultani wal qahri wa ala sidqir rusul wa kamalihi ma uyidu bihi minal mu'jizat wa ma halla bi mu'anidihim min anwa'il ma'uqubat wa ma warada fil yaumil akhir min itabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiin. Cara yang pertama adalah hendaknya seorang hamba mendengarkan dengan hatinya dan telinganya. Tuh, ini menarik ya. Biasanya orang kan hendaknya mendengarkan dengan telinganya dan hatinya. Kalau Habib Abdullah Haddad enggak, hendaknya mendengarkan dengan hatinya dan telinganya. Kuping ki keri. Ya, telinga itu terakhir. Kalau kita kan kuali, telinga dulu baru hati. Seharusnya buat seorang yang beriman mendengarkan pakai hatinya dulu baru telinga. Aneh ya. Loh, sebetulnya alat yang digunakan untuk mendengarkan itu telinga atau hati? Ayo. Kalau mau dengar pakai telinga atau hati? Telinga. Nah, kalau orang yang tuli terus gimana mau mendengarkan? Enggak adil loh nanti. Kalau mendengarkan dengan telinga, yang tuli enggak bisa dengar gitu. Kalau melihat dengan mata, nanti yang buta gak bisa lihat gitu. Begitu. Lah nyatanya banyak orang yang buta tapi bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Dan banyak orang yang melek tapi merem, banyak yang kupingnya buka tapi budek. Betul atau betul? Betul. Lah kita termasuk yang mana? Yang melek atau merem? Yang dengar atau budek? Sedeng-sedeng fit. Kadang melek, kadang merem. Berarti melek, merem, melek, merem gitu. Kadang melek, kadang merem. Kadang dengar, kadang enggak dengar. Bukti kalau mendengarkan dengan hati adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, orang-orang yang telinganya tuli, yang matanya tunanetra, ketika sakaratul maut itu dia bisa mendengarkan semua yang di sekitarnya walaupun tidak punya telinga. Kenapa? Karena sejatinya mendengar itu bukan dengan telinga, mendengar itu menggunakan hati. Sejatinya begitu, sejatinya. Tapi kita ini hidup kan melewati fase-fase, punya telinga, punya mata, gitu kan? Makanya kita ya pakai telinga dulu, baru ke hati. Pakai mata, baru ke hati. Dalam bahasa orang-orang yang jatuh cinta, dari mata turun ke hati. Tapi yang lebih hebat lagi ucapan seorang pemuda, aku telah mencintaimu walaupun mataku tak pernah memandangmu. Ya kan? Kok bisa? Ayo, ngimpi kok. Sudah pernah ngimpi katanya, tidak pernah lihat. Ini diwalik sekarang, yuk belajar mendengar menggunakan hati. Nah orang kalau udah bisa mendengar pakai hati, ya mesti enak. Dengar pakai hati mesti enak. Makanya orang-orang yang tunanetra itu coba itu. Dengarnya gak pakai telinga, pakai hati. Telinganya nomor dua, dirasakan dulu baru didengar, dengarkan. Kalau kita enggak didengarkan dulu baru dirasakan, rasanya beda. Dirasa-rasakan dulu baru didengarkan. Contoh ya, contoh. Sama-sama lagu, lagunya sama. Misal ya, pakai lagu apa nih? Rindu. Maksud lagunya rindu. Apa ini lagu apa nih yang mau dinyanyikan? Buat contoh. Hah? Ibadallah kesidak. Apa coba contoh lagu? Contoh lagu yang mungkin dikenal. Bangun tidur, tidur lagi. Iya kan? Bangun tidur, tidur lagi. Jenengan mireng denger kan? Dengar. Bangun tidur, tidur lagi. Lah dengarkan pakai kuping ngertine? Apa ki tangi turu turu meneh, tangi turu turu meneh, lagu apa itu? Lagu apa itu? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Itu lagu apa? Ya kan karena dengarnya pakai telinga. Lah orang yang ngerasakan lain. Tangi turu turu meneh. Pakai hati, bangun tidur, tidur lagi. Subhanallah. Bangun tidur, tidur lagi. La ilaha illallah. Bangun tidur, tidur lagi, astagfirullah. Menungso, menungso. Urip kok mun tangi turu, turu meneh, tangi turu, turu meneh, padha karo wedhus. Sama-sama kambing. Dia dengernya pakai telinga, ini pakai hati, ini mikir ya. Oh, bener ya tiap hari kita cuma bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Enggak ada karya yang saya buat, enggak ada ibadah yang saya tambah. Biyen karo saya podoe pancet kata orang Jawa Timur seperti itu saja, enggak ada tambahnya. Saya sama kambing kok lebih bagus kambing ya, cuman bangun tidur tidur lagi, bangun tidur tidur lagi. Itu namanya ngrungokkan pakai hati. Artinya ikut mendengar, pakai hati dulu baru pakai telinga. Lah Habib Abdullah Haddad mengatakan, cara mendapatkan yakin adalah hendaknya engkau mendengarkan wahai hamba Allah dengan hatimu dan telingamu. Dengan hatimu dan dengan hatimu dan telingamu. Apa yang didengarkan? Ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadisnya Rasulullah SAW atau ucapan-ucapan para ulama yang menjelaskan tentang keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kemahasempurnaannya Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kemahabesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang kemahaesaannya Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Dan yang punya kekuasaan tunggal itu cuma Allah. Yang lain tidak punya kekuasaan. Sebentar. Ini kalau tidak dijelaskan nanti ya mengkrungu tapi ramudeng. Telinga dengar, hati belum. Soalnya juga ini yang terjemahkan kepanjangan. Enaknya satu-satu ya? Ya satu-satu. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, ucapan-ucapan para sahabat, para ulama yang menunjukkan tentang keagungannya Allah Ta'ala. Keagungannya Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan keagungannya Allah. Banyak hadis Rasul tentang keagungan Allah. Banyak kisah ulama tentang keagungan Allah. Tapi kita enggak dengar. Makanya yakinnya kurang. Lah orang-orang yang mau yakinnya kuat itu dengarkan dulu. Bagaimana keagungannya Allah, bagaimana kibriyanya Allah, maha besarnya Allah, bagaimana kesempurnaannya Allah, bagaimana Allah yang tunggal berkuasa, bagaimana Al-Qahr yang mampu memaksa itu Allah Subhanahu wa taala. Contoh enggak usah jauh-jauh. Dengar saja cerita saya kemarin, saya ceramah di mana itu, Mas Edwin? Yang malam kemarin itu di Sragen. Daerahnya namanya apa? Bukan yang kemarin ini. Ayo ayo. Main kata. Kayak kuis saja. Mana? Malam Kamis kemarin saya ceramah di mana? Hah? Terus pokoknya di situ gitu ya. Saya itu enggak hafal tempat-tempat gitu ya, belum ngapalkan. Saya ceramah, tengah-tengah ceramah itu ada pemain hadroh yang nabuh rebana. Ada anak nabuh rebana. Terus saya disuguhi teh. Ya disuguhi teh panas. Saya ambil teh itu. Kemudian karena masih panas, panas sekali, saya taruh di bawah, saya minta tolong sama yang nabuh rebana, anak muda umur 18 tahun. Tolong teh pasono dikipasi. Ayo Dik, dikipasi. Saya kasih kertas terus ngipasi. Terus saya ceramah rodok lali. Ini yang ngipasi terus. Saya lupa ini kalau ada yang ngipasi. Begitu saya lihat tuh masih ngipasi gitu kan. Terus saya berhentikan ceramah saya nanya, "Dik, umurnya sekolah apa? Di mana sekolahnya?" "Udah enggak sekolah, Bib." "Oh, enggak sekolah." "Lah umurnya berapa?" "18 tahun." "Lah sekarang apa?" "Kerja." "Kerja di mana?" "Konter." "Milik sendiri atau jaga?" "Jaga." "Gajinya berapa?" "Sebulan." "Isin enggak mau ngomong kan?" "Ojo isin, ayo ngomong." "Sasi piro? Satu bulan berapa gajinya?" "350.000, Bib." "Oh gitu." Tiba-tiba, ini benar, enggak ada niatan apa-apa saya. Enggak ada niatan, enggak ada keinginan. Hati saya itu dipaksa oleh suatu kekuatan kayak ono dit 400.000. Aku yang gumun kok ngopo dadak ngongkon 400.000 gitu ya. Kok angkanya 400.000 itu loh ya. Unggahan sithik. Naikkan dikit dia dapat gaji 350.000, kasih 400.000. Tiba-tiba saya ngomong, "Mbok nih, lidah siapa yang menguasai kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dik, kamu itu satu bulan kerja dapat 350.000. Nih, kamu ngipasi tehnya kiai, tehnya ustaz, tehnya abid, digaji sama Allah 400.000. Wah, senang dia. Saya buka dompet kotong. Dia sepede kan. Mak, dek lu, dompetnya kok kosong nih. Mau ngasih kok dompet kosong. Saya cari-cari gitu kan. Leset, alhamdulillah ketemu. Saya keluarkan uang gitu ya. Sama saya deg-degan, ojo ngisi-ngisi nih gitu kan. Wis pengok-pengok petang atau saya nganti kurang kan ngisi-ngisi nih. Subhanallah, begitu saya buka dompet itu, saya hitung 1, 2, 3, 4, ratusan ribu empat. Plong, habis. Gak ada isinya dompet saya. Ya kan, udah saya kasihkan nih 400.000. Aneh toh kan, siapa yang maksa saya untuk ngasih itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wong saya enggak ada niatan kok. Yang lebih mengherankan, saya ceramah lagi kan, tiba-tiba disuruh lagi, "Ridakmu kena." Dia bingung toh saya. "Ya, Dik, ya hadiah buat kamu. Tangan saya udah ucul lho kok tak kek iki piye toh ya? Ini siapa yang maksa ini?" Lho, kita kalau enggak dengar begini-begini kan enggak nambah yakin. Kalau kita udah dengar begini, kita harusnya nambah yakin, dengarkan dengan hati. Siapa yang maksa saya ngasih 400.000? Siapa yang maksa saya ngasih ridha? Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau saya niat dari rumah, nanti saya mau ngasih anak ini sekian, ini sekian. Itu ada rencana. Lah Allah pengen buktikan Allah yang berkuasa, bukan kamu. Kita enggak punya kuasa. Sebetulnya ketika kita berencana itu ya Allah yang merencanakan. Allah yang nyuruh, cuman kita enggak kroso. Baru ketika begitu dadaan itu kita kroso. Loh, Allah yang nyuruh ini. Ya Allah yang maksa. Al-Qahir, Dia yang Maha menaklukkan. Al-Qahr, kekuasaan untuk menaklukkan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita yakin, "Oh, Allah Maha besar, Allah Maha kuasa. Kok aku yo cek wedi yo, tak kok sesuk mangan apa? Lah yo kebangeten. Kok mikir besok saya makan apa ya? Lusa saya itu makan apa? Kalau saya dipecat bagaimana?" Dipecat yo wis, alhamdulillah nganggur. Maka nih alhamdulillah nganggur, syukuri nganggurnya sambil minta sama Allah pekerjaan. Yakin pasti di situ ada kebaikan. Jangan kebanyakan mikir yang aneh. Aneh itu kalau orang udah punya yakin begitu. Lah caranya nambah yakin, caranya biar bisa yakin, ya dengar kisah-kisah begini, baik yang ada di Al-Qur'an, hadis, ucapan para ulama tentang kebesarannya Allah. Tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Masih ingat kisahnya tentang tambal, tukang tambal ban naik haji itu kan? Tukang tambal ban kok bisa naik haji, caranya bagaimana? Nah ya caranya ya gara-gara dia setiap habis sholat lebaik Allahumma lebaik. Suatu ketika akhirnya dikasih hadiah sama orang kan untuk berangkat haji. Ya ternyata Allah Maha Kuasa, siapa yang nundukkan orang itu mengeluarkan duit untuk berangkat haji? Ini contoh-contoh kecil, masih banyak contoh-contoh yang besar. Di buku syukur tuh loh, yang saya tulis kemarin, yang belum punya nanti pulang beli ya. Ya. Oh, ya. Mesti wasta tulis lah di tuku kan eman-eman. Yang belum punya nanti pulang beli ya. Yang udah punya beli lagi ya. Malam ini saya kasih diskon khusus. Mau? Malam ini dikasih diskon mau enggak? Semua judul buku saya khusus malam hari ini, malam ini tok lo ya. Nanti Jumat depan naik 100%. Khusus malam ini semua judul buku saya harganya cukup 25.000. Apapun bukunya judulnya, kecuali yang kecil-kecil ya biar tetap 10.000 ya. Yang harganya biasanya 50.000, 60.000, apapun judulnya malam hari ini hanya 25.000. Jenengan kulaan dolen meneh. Mesti untung nanti insyaallah. Nah, ini termasuk siapa yang maksa begini nih? Ini loh yang maksa saya untuk terus diskon ini siapa ini? Ya. Siapa? Kan bukan keinginan saya, enggak ada rencana. Nah kalau kita enggak yakin sama Allah kan aneh. Enggak percaya sama Allah aneh. Ya bapak sama ibu, enggak mungkin toh bapak sama ibu tidak ngasih saya uang saku, uang jajan, enggak mungkin. Nah coba kita ambil hikmahnya. Anak kecil ini karena yakin bapak ibunya itu bakal ngasih, tidak akan menyia-nyiakan, maka dia berani mengeluarkan semuanya. Nah masuk Allah akan menyia-nyiakan kita kalau kita berbuat baik, kan enggak mungkin gitu loh ya. Mudeng apa mudeng? Mudeng. Makanya beli bukunya nanti. Oh ya kelan makso ini. Ya, enggak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin gitu, yakin enggak mungkin disia-siakan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Dah, Mas Edwin, tolong masuk ke kantor saya. Itu ada banyak dus toh. Ini yang hadir di sini dikasih satu-satu semua. Kalau cukup, yang enggak dapat berarti belum rezekinya. Ya. Habatus Sauda. Mau Habatus Sauda? Mau. Ya, saya kasih hadiah Habatus Sauda. Insyaallah cukup buat semuanya. Itu kalau beli lumayan mahal. Kebobolan lagi. Wah, ini masing-masing deg-degan nih. Aku entuk apa ora? Aku entuk apa ora? Ya udah nanti jatah rezekinya masing-masing. Sambil bagi susu ya. Dibantu Mas Edwin tuh, teman-teman relawan Mas Edwin dibagi, dibantu bagi. Moga diunjuk, silakan. Silakan diunjuk. Boleh saya minum? Alhamdulillah suaranya keluar ya. Nah, saya juga mikir besok itu kan masih ceramah di Kebumen pagi sama malam. Semoga suaranya tambah awet ya. Amin. Alhamdulillah. Jane didol untuk duit akeh aku. Setan, setan. Setan tuh gitu datang, jane mbok dol duit mau akeh, mbok dum-dum mungkin tambah entek duitmu. Itu setan. Enggak usah didengerin tuh setan itu. Jelas hadirin semuanya para pemirsa. Jadi kita bisa nambah yakin kalau mau mendengarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, ucapan ulama, kisah-kisah yang di situ nanti membangkitkan keyakinan kita akan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman gitu kan cerita kalau ibunya ini udah koma. Ibunya koma, dokter angkat tangan, ini dulurnya udah nuntun. Ya, dulurnya sudah nuntun ini, keluarganya udah nuntun disyahadatkan. Ditalkinkan gitu ya. Tapi dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan doa, "Ya Allah, itu kalau memang ibu saya ini masih ada umurnya, tolong sembuhkan ya Allah, aku yakin padamu." Subhanallah, ki rampung donga ya waras, melek. Sehat seger buger hidup sampai sekarang. Lah makanya kita jangan yakin sama manusia. Walaupun sejuta manusia mengatakan enggak mungkin hidup, yakinlah sama Allah. Kalau jatahnya hidup masih ada ya hidup, kalau jatahnya hidup enggak ada ya mati, kan begitu aja. Jangan percaya dengan keputusan dokter, keputusan pakar. Ini jatah rezekimu entek gitu, kamu bakal melarat, bakal bangkrut, itu jangan dipercaya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Yang sudah dapat ngucap alhamdulillah, ojo lali. Wis entuk tambah dideleng apa iki? Udah dapat enggak ngucap alhamdulillah tambah cuma dilihat itu apa ini gitu kan? Alhamdulillah. Nih, nih yang depan sini belum nih Mas Edwin nih. Masa depan Habibnya enggak dapat Mas Edwin? Habibnya dikasih enggak? Aku ora keduman kok. Kata Mas Edwin, Habibnya enggak usah. Ya udah enggak usah. Buat yang lain aja. Ya. Insyaallah dapat semua kok. Insyaallah cukup. Ya, itu kira-kira harganya satu kotak berapa itu? Sekitar 30.000 kalau enggak salah. Ya, satu kotak sekitar 30.000. Ini berarti kalau ada 1.500 orang ya 30.000 kasih 1.500 berapa kira-kira? Hah? 30.000 kali 1.000 30 juta ya. Berarti sekitar 45 juta. Alhamdulillah malam hari ini majlis Ar-Raudhah dum dum 45 juta. Ajib. Ayo belajar yakin ya. Mosok belajar yakin aja kok enggak bisa. Bisa enggak? Bisa. Yang enggak datang gelo ini. Wah. Pasrah teko dum-duman. Pas teko rata entuk dum-duman gitu ya. Udah nambah lagi, ngedumnya nambah lagi. Tolong teman-teman saya, buku saya Solawat Jalan Selamat, sisakan 50, sisakan 50 eksemplar. Sisanya tolong dibagi secukupnya. Yang belum dapat ya bukan rezekinya. Kapokmu kapan setan ini? Yeah. Oh, setan itu ngajari elek-elek kan ya. Ya Pak ya? Yang Solawat Jalan Selamat ya, dum. Apa meneh? Ini kalau terus begini entek lama-lama bukunya ini. Enggak jadi dijual di dum kabeh gitu ya. Yang di atas jangan lupa dibagi loh ya. Ibu-ibu di atas sudah dapat, Bu? Sudah. Belum? Oh, yang sudah teriak sudah, yang belum teriak belum. Monggo diunjuk. Para pemirsa di rumah mohon maaf saya enggak bisa ngirim ke sana. Jadi cukup turutlah berbahagia atas kebahagiaan yang ada di sini ya. Kan kalau kita lihat orang lain tersenyum bahagia akan ikut berbahagia. Ya. Kalau bapaknya dapat, anaknya dapat enggak apa-apa. Pokoknya anaknya dapat juga. Masalahnya anak enggak minum enggak masalah kan? Yang penting nanti bapaknya yang minum. Itu habbatus sauda ya, jinten hitam. Petunjuk pemakaiannya sudah ada di situ ya. Tenang, itu enggak expired kok, dilihat aja. Jangan dikira nanti expired ditum-tum gitu ya. Jangan lupa teman-teman banser dikasih ya, banser. Ya, banser yang jaga depan sama hansip itu dikasih satu-satu. Mas Edwin sisakan satu dus untuk banser dan hansip. Ya. Satu-satu ya, Bu ya. Pokoknya dapatnya satu. Satu, jangan ngambil lebih dari satu. Buat yang lain nanti. Boleh dilanjutkan? Jenengan lali sama saya, ilangnya sama yang ditutup. Wah. Ini lo manusia, sing ngei ra ditonton, sing ditonton sing dikei gitu ya. Nyoto ini nyoto gitu ya. Manusia itu begitu, kalau dikasih yang dilihat yang apa namanya yang didapat ditonton, terus lihat yang ngei ditinggal. Lah begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih macam-macam tuh kita cuma lihat dikasih pemberiannya Allah kita lihat. Lah Allahnya lali, kan kurang ajar. Kerasa mboten? Kurang kerasa tak cetok kesisan. Guyon-guyon Pak Bu. Guyon ya. Nah ini kan proses belajar ya, proses belajar. Memang gitu, kita itu kok bawaannya itu gitu ya. Bawaannya seperti itu. Alhamdulillah. Udah bilang alhamdulillah belum? Nah, coba alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah. Wis itu cukup ganjaran buat jenengan itu. Ucapan jenengan alhamdulillah tuh ngungkulin ini mung piro gitu ya. Alhamdulillahnya itu luar biasa. Bukunya jangan lupa Solawat Jalan Selamat. Dum. Ya, ben selamat kabeh. Amin. Amin. Terus laporan BIP stoknya habis. Ya, berarti belum rezeki. Insyaallah misi kok. insyaallah masih cukuplah kalau buat satu majelis ini. Semoga ya, insyaallah. Pokoknya kalau yang enggak dapat jangan meri. Semua di sana udah dapat ibu-ibu? Di atas sudah dapat semua? Yang di dalam sini udah dapat semua? Yang di luar udah dapat semua? Yang belum cuma 1-2 orang, belum. Lain sudah. Berarti alhamdulillah barokah. Cukup kan ya? Cukup. Udah, ngaji di raudhah begini. Nyantai. Kalau wayahnya ada dum-duman jadi dum bareng-bareng. Lah mosok gini aja di dum, itu surga enggak di dum. Kan enggak mungkin toh ya. Kita nanti kalau di akhirat kan ya pengennya dum-duman surga. Kang, kamu di kapling nomor berapa? Sekian. Wah. Saya itu di perkampungan surga jalan ini. Yuk kita main ke sana. Asik gitu kan ya. Bayangkan surga, coba bayangkan neraka dingin. Bayangkan neraka tuh buat takut gitu ya. Takut kalau terus ibadah enggak apa-apa. Kadang orang takut tapi enggak ibadah terus mutung kan repot. Wah, wis amalku eleknya takut calon neraka, wis pantes neraka. Wis tak nikmati sisan yang dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sudah ibu-ibu? Sudah ya. Mari kita lanjutkan kajiannya ya. Nah. Mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan hadis, mendengarkan ucapan para ulama yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahabesaran Allah ta'ala, dan yang menunjukkan bahwasanya yang berkuasa itu hanya Allah, gak ada yang lain. Selanjutnya, dan juga memperhatikan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebenaran para rasul. Ya, menunjukkan kebenaran para rasul, kesempurnaan para rasul, dan berbagai mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, dan berbagai azab atau siksa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang memusuhi para nabi dan para rasul, dan juga tentang berbagai siksa yang akan mereka peroleh kelak di hari akhir bagi orang yang berbuat keburukan, dan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah. Ibu. Ibu-ibu. Tolong suaranya dikecilkan. Biar suara saya bisa keras ya. Keep silent. Wah, enggak ya bahasa Inggrisnya. Keep silent. Ibu-ibu enggak mudeng Pak, keep silent Pak. Hanya yang muda-muda yang mudeng. Paham toh keep silent? Udah Bu. Tenang, tenang. Insya Allah dapat semua kok. Bukunya juga dapat semua. Insya Allah. Buku itu kurang lebih saya jual 10.000. 10.000 kalau dikalikan 1.500 berarti berapa? 15 juta. 15 tambah 45 berarti 60 juta. Kita butuh buat majlis Ar-Raudhah 6 miliar. Selesai. Oke, itu memang. Kan caranya kan begitu kan, rahasia sedekah. Kalau 60.000 dikalikan 10, 600.000. Kalau dikalikan 100 berapa? Kalau 60 juta dikalikan 10, 600 juta. Kalau kalikan 100 berarti 6 miliar. Ya saya kan minimal minta 100 kali lipat. Itu minimal. Njaluk 10 kinggu kalangan awam-awam gitu 10. Alal akal kan. Paling dikit 10 itu biasa. Ya. Ini kan luar biasa. Kita minta paling sedikit 100. Mintanya sama Allah kan enggak apa-apa toh, enggak minta sama manusia. Betul atau betul? Betul. Udah Bu. Dah. Ini dum-duman sik wae ya. Iya, yuk monggo diujuk niku. Habis. Ayo dum lagi susunya. Pokok malam ini malam dum-duman ya. Alhamdulillah. Salah satu contoh ayat wa ila kauni hadzal amr kafian fi ifadatil yaqin al isharatu biqoulihi ta'ala. Cukup satu ayat ini kalau direnungkan betul akan buat kita yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu Allah yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 5. Al-Ankabut surat 29 ayat 5, di mana Allah mewahyukan Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apa belum cukup sebagai bukti-bukti kebesaran Allah? Ya, bahwasanya Allah menurunkan kepada mereka semua, kepada dirimu, Alkitab yutla alaihim, Al-Quran yang dibacakan kepada mereka semua. Jadi kalau kita merenungkan ayat ini, kita akan yakin pada Allah. Allah berikan Al-Quran yang kita bisa mendengarkan. Dalam mendengarkan Al-Quran tadi, banyak sekali pelajaran yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sababu tsani an yanzura bi ainil ibar fi malakutis samawati wal ard wa ma batallahu fihi ma min ajaibil masnuat wa badail mukawanat wa ila ifadatihi al-yaqin al-isharah bi qouli ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Naam. Ya. Yang kedua adalah merenungkan tentang kerajaan langit dan kerajaan bumi. Alam langit dan alam bumi. Dan bagaimana Allah memiliki ciptaan-ciptaan yang menakjubkan di langit maupun di bumi. Kalau kita perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi betul-betul, kita akan terus ngomong gini. Lah kalau Allah mampu membuat semua ini, mosok buat saya kaya gak mampu? Kan gak mungkin. Lah kalau Allah mampu ngatur angin ini, di sana rodok banter, di sini alon, di sana banter normokno, gitu kan ya. Di sini yang pelan saja. Ya, di sini bisa buat nelayan pergi ke laut dengan angin tersebut dan lain sebagainya. Bahkan listrik itu kan pakai tenaga angin, itu kan juga ada. Semua dari keajaiban-keajaiban ciptaan Allah kalau kita perhatikan buat kita yakin, termasuk diantaranya apa yang ada dalam diri kita, bahkan yang di diri kita ini akan buat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat semua bukunya? Yang di atas? Yang di atas ada yang belum? Sudah. Yang di sini? Yang di luar? Sudah. Saya belum. Saya belum dikasih itu Habatus Sauda sama bukunya nih. Teman-teman curang, enggak adil baginya ya. Ya. Boleh dilanjutkan, Bu? Sudah selesai ngomongnya. Lah itu ngomong lagi. Nyantai ya, Pak ya. Nyantai. Boleh saya ulangi dikit biar fokus ya. Jadi cara yang pertama dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis maupun ucapan para ulama, terutama kisah-kisah, terutama kisah-kisah perjuangan para nabi, perjuangan para rasul. Saya ambil contoh satulah. Sebelum kita ngomong yang kedua, kita ngomong yang pertama dulu aja ya, biar tuntas. Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Perhatikan ayat-ayat tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Coba kalau jenengan praktek tidur seminggu. Ada yang berani coba? Praktek tidur seminggu. Minta tolong Pak Dokter, saya dibius seminggu. Meh melek, bius meneh. Meh melek, bius meneh. Seminggu. Orang yang ditidurkan seminggu kira-kira bisa bangun enggak? Enggak bisa langsung bangun kok. Begitu bangun gitu langsung geblak. Geliang. Kakinya mau jalan enggak bisa. Kakinya jadi lemes. Tapi Ashabul Kahfi 309 tahun tidur, begitu melek langsung jegegal bangun. Baca Al-Quran ya. Gak pakai latihan. Latihan bangun, latihan duduk, latihan berdiri, gak ada. Orang yang sakit di rumah sakit itu seminggu tidur tuh ya. Itu kan nanti latihan duduk dulu gitu kan. Latihan berdiri, ayo jalan. Nanti baru boleh pulang. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Begitu melek bangun langsung berdiri, langsung pergi ke pasar. Nah kenapa? Lah mau makan. Tidak ada makanan. Akhirnya kan pergi pasar. Bawa uangnya itu kan ke pasar. Bagaimana Allah menidurkan 309 tahun tapi dalam keadaan sehat? Luar biasa. Ternyata di Al-Quran diceritakan Allah tidak sekedar menidurkan, tapi Allah juga mengatur tidurnya. Tidurnya jangan sampai kepanasan. Sebentar miring kanan, sebentar miring ke kiri, sebentar melumah. Diatur sama Allah di dalam satu hari. Miring kanan, miring kiri, melumah. Miring kanan, miring kiri, melumah. Diatur begitu selama 309 tahun. Lah bagaimana Allah merintahkan manusia yang tidur kok bisa teratur? Jam sak mene miring nengen, jam sak mene melumah, jam sak mene miring kiwa. Itu ngaturnya bagaimana? 309 tahun diatur sama Allah. Baca Al-Quran itu. Miring kanan jam sekian sampai jam sekian. Miring kiri jam sekian sampai jam sekian. Teratur 309 tahun. Makanya ketika bangun ya gak apa-apa. Punggungnya ini gak kaku semua. Karena digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya Allah menggerakkan apa ngirim malaikat? Diubahkan ya tidak. Langsung di alam bawah sadarnya diperintah oleh Allah. Program jam sekian miring oh, jam sekian miring oh, kun fayakun, selesai. Nah kalau Allah maha bisa berbuat seperti itu, lah kok kita mesti gak yakin sama Allah urusan besok saya makan apa? Lah yuk dablek pol. Kebangetannya luar biasa. Pengku kepalanya, otaknya ini gak bisa menerima petunjuk tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mudeng maksud saya enggak? Jam 10 kurang. Masih kurang, tenang. Iya, malam ini ngomong gak usah banyak-banyak ya. Hemat suara ya. Yang penting kan udah dapat dum-duman lo ya. Oh iya. Tapi tetap sampai nanti tenang. Saya belum ceramah apa-apa kok ya. Tapi kan sudah dapat banyak tadi toh. Iya tadi tuh dikit tapi mantep itu. Kenyang, warak. Saya ini ngomong gini untuk nambah yakin saya. Itu foto saya pajang di depan sama di sana itu bukan buat jenengan sebetulnya. Buat saya, ben melek terus. Yo 6 miliar kira-kira. 5 miliar dadi insyaallah dadi lagi wis dadi gambare alhamdulillah. Kalau gambarnya sudah jadi kan berarti bangunannya jadi. Lalu belum ada bangunannya sudah ada gambarnya kan luar biasa. Bahkan menungsonya sudah ada di situ tuh. Sudah ditempel kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin ini penting. Karena penting ya kita tiap hari harus belajar nambah yakin. Kan udah dikasih tahu caranya. Caranya bagaimana? Ya waconan Al-Qur'an, kisah-kisah nabi, kisah rasul, kisah wali itu baca. Direnungkan, dipelajari kulaan kisah nabi, kulaan kisah rasul, kulaan kisah wali. Jangan ikut-ikut orang zaman sekarang sing ngomong, ngopo mau bahas kisah wali dibahas ki ngopo? Inspirasi kalau bahasa kerennya modernnya sekarang itu kan kisah-kisah inspiratif. Wah, masya Allah. Begitu buku dengan judul kisah-kisah inspiratif yang ngarang orang barat dibeli. Tapi kalau buku judulnya kisah-kisah keramat wali, ojo mbok tuku. Gara-gara kowe males golek duit, ya kan? Engko kowe dadi rajin ibadah. Lho aneh kan? Nanti kamu jadi rajin ibadah, kamu jadi rajin sholat, kamu jadi enggak suka ke pasar. Aneh ini kalimat yang aneh. Enggak suka ke pasar kan ya alhamdulillah. Lillah, gak doyan duit, soyo alhamdulillah. Bu, kalau suaminya gak doyan duit, jenengan seneng atau sedih? Seneng toh bu ya, doyannya kan wortel, kentang, ya pohong, pisang, mosok duit dimakan gitu kan? Jangan doyan uang, doyan makanan lah itu masuk akal. Doyan uang kan ya medeni kan ya. Mosok makan uang itu seperti direok-reok gitu kan, makan uang apa? Adilnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau enggak ini? Pengen yakinnya nambah enggak? Caranya nomor satu bagaimana? Cari kisah yang banyak. Makanya dikatakan oleh para ulama, seorang sufi berkata, al-hikayat as-salihat, kisah-kisah yang baik itu jundun min junudillah. Salah satu bala tentara Allah yang Allah gunakan untuk menguatkan hati orang-orang yang berjalan menuju Allah. Hati kita ini dikerumuni setan. Saya tuh angel karo setan, gak angel aku. Jen kok, musuhan aku karo setan. Jenengan gak musuhan sama setan toh? Gak punya rasa angel sama setan? Fattakhidhuhu adwa. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Jadikan dia musuhmu. Lu Allah yang perintahkan, dadekno setan ki musuhmu. Setan musuh, awas. Dendam aku sama setan. Itu bagus. Ora dendam karo menungso, saking menungso iki. Manusia itu kesian, manusia itu kan cuman kesetanan. Yang salah siapanya? Manusianya atau setannya? Ya setannya, ya sak menungso nih. Kok gelem nurut karo setan. Tapi nomor satu kan setannya dulu, setannya dulu. Jadikan dia musuh. Nah gimana caranya kita berperang melawan setan? Lah wong setan gak ketoan. Ya gak krungu, tapi bisa ngomong di sini, tapi gak krungu. Kenapa? Setan tuh gak ngomong ke kuping, ngomongnya ke hati, kan pinteran setan. Setan tuh gak pernah ngomongi telinga kita, gak pernah bisiki di telinga, gak pernah. Langsung di sini loh setan tuh, di hati yang dibisiki. Ojo gelem. Ojo lomo-lomo kontek duitmu. Setan. Jangan terlalu dermawan, nanti uangmu habis. Ya, ajari suamimu rodok ngirit. Suamimu itu terlalu dermawan. Nanti kalau suamimu gak punya uang, kamu jadinya bagaimana? Nanti kalau suamimu meninggal, kamu jadi janda miskin. Kan repot. Siapa yang mau sama janda miskin? Kalau kamu kaya kan cari suami gampang. Setan atau setan, Bu, nih, Bu? Setan, siapa setannya? Ngomong aku, Mas. Masa Abibe setan gitu kan. Itu setan bisik enggak di telinga. Enggak ada yang dengarkan, enggak ada yang dengar toh? Enggak ada yang dengar. Bahkan yang mendengarkan pun enggak dengar di telinganya. Dengarnya dari mana? Di sini. Telinga disumpel. Bisik krung kok cek krung ya. Lah iya jelas. Wong setan enggak bisik di telinga. Bisiknya di dalam hati. Makanya kita disuruh mendengarkan cerita-cerita wali ya pakai hati. Begitu didengarkan pakai hati, iman yang muncul. Kalau didengarkan pakai telinga, alah, ngono meneh. Ngono takhayul. Khurafat. Enggak masuk akal. Berlebih-lebihan. Wali, awake dhewe ya ora iso, ki sing iso lak wali. Ini model setannya begitu tuh. Makanya kita mulai sekarang enggak cari kisah para wali sebanyak mungkin. Maka saya akan buat buku tuh akhlak para wali. Imam Ghazali bercerita. Itu kalau dibaca mabur jenengan naik pesawat. Ya kalau mabur di jalanan kan medeni ya. Jadi punya semangat yang luar biasa, enggak takut ngadepi hidup. Enggak takut. Blas. Yang mau ditakuti apa? Coba. Bakal mati semua enggak? Semua bakal mati enggak? Lah kok masih takut sama mati? Loh kabeh bakale yo mati. Nek ora saiki yo sesuk, ora sesuk yo sok ben kan begitu. Pasti akan mati. Lah kenapa takut mati? Lebih baik kan enggak usah mikirin matinya bagaimana, mikirin kok bar mati aku neng ndi kan begitu. Nanti setelah mati saya bagaimana? Dan setelah mati bagaimana itu penentuannya sekarang waktu masih hidup. Lah hidup saya sekarang bagaimana? Nek jelek yo dandanono. Diperbaiki. Caranya bagaimana biar yakin? Yakin ada kubur, ada siksa, yakin ada mahsyar. Yakin berbuat buruk pasti dibalas. Yakin kalau kita berbuat baik nanti dapat kebaikan. Yakin bahwasanya surga itu indah. Biar kroso yakinnya bagaimana? Rungokno ceritanya orang-orang soleh. Dengarkan. Mosok jenengan enggak percaya sama kisahnya Nabi Isa? Mosok enggak percaya? Apa yo tenan to yo? Mosok ki yo. Mosok wong buta diusap ngono melek. Mosok wong ora iso mlaku, masa orang enggak bisa jalan cuma dipegang jadi bisa lari. Mosok ya. Aja-aja kuwi critane iki jane palsu kabeh, kadung sak donya percaya. Mungkin itu ceritanya itu cerita cuman rumor-rumor saja, terlanjur dipercaya satu dunia. Akhirnya orang enggak mau jadinya percaya. Ini setan ya. Wes, kamu enggak usah percaya sama kisah Nabi Isa, enggak usah percaya sama kisah Nabi Musa. Ini yang paling pol rusak hatinya. Yang hatinya gak baik percaya kisah Nabi, percaya kisah Rasul, percaya kisah wali tapi dibatasi. Nak wali sing Al-Qur'an aku percaya. Wali sing sahabat percaya. Lah wali model Solo, Jogja, Klaten lah iki rada aneh. Mulai ini setan nih. Ini wali lokal-lokal ini gak dipercaya, tapi kalau wali interlokal percaya. Lah wali Allah ini ada di mana-mana, bukan cuma yang ada di Timur Tengah. Bukan cuma ada di Al-Quran, bukan di zamannya Nabi saja. Kalau wali ada di zaman Nabi saja, kiamat sudah sejak dulu kala. Kiamatnya enggak kiamat-kiamat karena masih banyak para aulia wassolihin yang berdoa tiap malam. Saya mau kasih contoh. Contoh yang sederhana aja ya, enggak usah dadah. Keramatnya orang yang berdakwah, bukan keramatnya pendakwahnya, bukan ya. Orang kalau jalan dakwah itu nanti akan muncul kekeramatan-kekeramatan tertentu. Mau saya ceritain pengalaman saya berdakwah. Dulu udah pernah saya ceritakan, tapi tak baleni meneh. Ya. Waktu saya ceramah ke Ponorogo, ini nyata betul. Benar-benar nyata. Di Ponorogo saya ceramah dari ada rumah untuk transit istirahat sebentar kan, makan malam di situ. Terus ada lokasi pengajian yang agak jauh dari situ, tapi enggak jauh sekali. Waktunya berangkat. Sudah mau naik mimbar. Bib, berangkat sekarang, berangkat. 5 menit nyampe lokasi. Deket kok. 5 menit nyampe lokasi. Jalannya lurus, enggak pakai menggok. Lurus mentok, terus belok kiri, selesai nyampe. Pulangnya selesai pengajian. Jalannya sama. Lurus, pertigaan, belok kanan, lurus terus, kan begitu. Nah tapi aneh, waktu berangkatnya lurus mentok, 5 menit. Pulangnya setengah jam gak tekan-tekan. Saya bingung, tunggu, mandek. Ini tadi perapatan gak ada. Kok ada perapatan gede nih, sakmini kita kan di gitu kan. Jangan-jangan kita salah jalan nih. Enggak, beb, jalannya lurus. Tunggu panitianya dulu. Panitianya dong di belakang. Nggak usah ngebut kan. Panitianya di belakang naik motor. Mandek. Jalannya betul. Bener nih beb. Lurus aja ke depan. Udah bantur lagi. Kok ora tekan-tekan. Kok ono perapatan meneh. Tadi ini semua gak ada. Taunya jalan lurus ngerti-ngerti mentok gitu. 5 menit nyampe. Baliknya setengah jam gak tekan. Coba jenengan terangkan pakai akal model apa tak rungok kisah ini. Ayo, gimana mau menjelaskannya? Pripun? Mobilnya diangkat. Ya, mobilnya diangkat atau buminya yang dilipat? Nah, kalau mobilnya diangkat itu dalilnya saya belum ketemu. Tapi kalau buminya dilipat dalilnya memang ada. What we masafatal bu'di anna. Ya Allah, lipatlah jarak yang jauh bagi kami agar menjadi dekat. Tutwal arad, Rasul bersabda di malam hari itu bumi dilipat oleh Allah untuk umatku. Memang bisa dilipat, tapi kalau dilipat terus kan nanti pesawat gak laku. Makanya kadang-kadang kita temukan itu kan untuk kasus-kasus tertentu. Nah itu untuk nambah kita yakin sama Allah. Kamu kalau keluar urusannya baik itu mesti ditolong sama Allah, gak usah bingung. Ya gak usah bingung, asal niatmu benar, semangatnya benar, niatnya benar, nanti ada pertolongan di situ, ada. Nah kulaan cerita yang model begini sebanyak mungkin gitu loh. Sebanyak mungkin. Lihat tuh orang-orang yang beli mobil untuk pengajian. Tadinya belinya motor, goncengkan satu orang, ya kan? Akhirnya beli lagi mobil kecil. Tuk-tuk-tuk mogok. Tuk-tuk-tuk mogok. Buat pengajian tapi ngajak orang satu kampung. Senang satu kampung. Rakyat tanggung nyok, mogok nyurung bareng gitu kan. Senang. Subhanallah rezekinya naik. Ganti mobilnya tambah api. Lah yang saya takut nanti udah mobilnya api tenan, tonggone orang untuk melebu lagi bahaya. Ini penyakit. Ini ada yang kena penyakit begini ada. Tapi orangnya enggak hadir di sini enggak. Dulu masih jelek mobilnya angkut semua. Mobilnya bagus pilih. Ini naudzubillah min dzalik. Ada di sini orangnya? Enggak ada. Enggak ada di sini. Jadi angkut tuh teman-teman angkut. Banyak nih teman-teman saya begitu dari mobilnya jelek sampai akhirnya bagus, dikasih rezeki sama Allah. Karena semangatnya pengen ngajak orang lain. Nah, tempat ini coba tempat ini. Tadinya tak kelupek cilik. Ya tak kotak rumah ibu saya, abah saya. Jadi ini tadinya ya jelek. Terus dibroke meneh, dibangun dia ya begini alhamdulillah. Kan melar tambah melar. Rupanya ini melarnya ke arah timur. Melar timur sama melar ke utara. Melar lagi, begitu maunya. Hawanya begitu, kenapa? Nah karena disuruh masuk semua orang. Nanti kalau saya udah mulai pilih-pilih, sing ganteng kon mlebu, sing ayu kon mlebu, sing elek mulio. Nah, kalau udah begini le remuk. Paham? Remuk. Atau nih, urusan pilpres nih. Pilpres nih, wah Ini kalau sampai ini kita tidak hati-hati ya, akidahnya enggak dijaga, hatinya enggak dijaga, nanti akhirnya jadi remuk umat ini. Kalau saya pesan saya satu buat teman-teman saya, jenengan punya pilihan, saya juga punya pilihan. Karena saya warga negara yang baik, aku sok ben yo nyoblos. Pilihan saya rahasia. Rahasia. Pilihan jenengan ya rahasia. No. Orang nanya, komentar enggak apa-apa. Begini, wah, ini kalau dari sisi tendangan bebas ini memang jago nendang. Oh, yang ini jago nangkep, kan enggak ada yang gol. Satu nendang satu pinter kok, ya kan? Satu nendang satu pinter nangkep, enggak ada yang gol. Kan asik kalau ngobrol biasa, santai gitu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai pokoknya dukung ini, kamu ini, wah, Prabowo, wah. Enggak bolo, enggak jadi konco musuhan. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya apapun pilihan Anda, apapun pilihan saya, kita akan tetap terus berjuang untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan jadikan majlis sebagai sarana untuk berpolitik. Paham ya Ibu ya? Paham? Apanya? Itu saya, kalau yang lain boleh. Memang ada kapasitas-kapasitas tertentu, mungkin para kiai, para ulama yang harus menyampaikan aspirasinya kepada santri-santrinya, mungkin boleh, karena dalam rangka guru jaga murid ya, lain. Saya gak nyalahkan yang seperti itu. Yang memang khusus misalnya pesantren, itu kan punya komunitas tersendiri ya. Kiai ngomong sama santrinya, lawang itu santrinya sendiri gak apa-apa. Tapi kalau pengajian umum kan ini kan bukan santri saya saja, ini kan santrinya orang banyak gitu loh. Ini masing-masing kan punya guru juga gitu kan, gurunya banyak. Jangan kemudian dianggap muridnya sendiri, Pak, diajari ini enggak boleh. Paham? Tahu kan? Jangan jenengan salahkan kiai-kiai itu kiai-kiai itu masa begitu. Baik itu mereka dalam rangka menjaga murid-muridnya. Boleh, enggak apa-apa yang begitu. Lah yang enggak boleh kalau akhirnya bermusuh-musuhan. Cukup jelas? Apanya? Bu. Sudah yakin? Yakin apa? Yakin enggak, Bu? Kalau suami Ibu itu suami yang terbaik. Bapak-bapak yakin kalau istrinya istri yang tercantik? Yakin? Betapa bejonya dirimu, Bu. Oh, padahal ya kecantikan di bawah rata-rata. Dibilang sama suaminya paling cantik. Ya, memang suami kan harus lihat istrinya paling cantik, walaupun ada yang jauh lebih cantik. Karena kecantikan yang sejati nanti kalau ada di alam barzah, sama di padang mahsyar, sama di dalam surga. Yang sekarang ini palsu. Makanya saya ngomong, saya ini kelihatannya ganteng. Nyet, aku ganteng, Pak. Ganteng. Tapi coba kulitnya dikelentek, elek. Ya kan ini ganteng kalau kulitnya dikelentek, elek atau enggak elek? Elek. Atau kulitnya ditambah jerawat 50 di sini. Ya elek. Lah betapa kita ini bodohnya bergantung pada wajah yang kalau terkelentek titik jadi elek, ditambal titik-titik sama jerawat juga jadi elek. Kenapa kita mau bergantung sama yang begitu? Kan salah. Tapi kalau yang di sini kan, walaupun sininya dikelentek, sininya ditambal, sininya tambah halus, yang di sini tidak akan dipengaruhi. Paham Bapak Ibu sekalian? Kembali ke malam ini saya mau ngajinya mau nyantai ya. Nyantai aja dari hati ke hati. Yakin tadi yakin. Jadi caranya dengan mengumpulkan kisah-kisah para aulia musholihin anbiya wal mursalin. Saya mau ngasih contoh lagi cerita wali. Yang saya alami sendirilah ya, yang saya alami sendiri. Enggak mau yang lain-lain. Kisah tentang itu loh, kalau orang gunjing itu kan makan bangkai saudaranya ya. Nah, kalau ngomong yang baik-baik itu kan jadi cahaya, jadi aromanya harum kan begitu. Masih ingat kisah saya waktu saya naik mobil beberapa belas tahun yang lalu. Naik mobil ke arah Kediri. Sampai di Mantingan, terus dikit ya, Mantingan terus dikit. Di mobil itu kami ngobrolkan para wali. Wali fulan. Subhanallah. Mobil kaca ditutup. AC nyala, kaca ditutup. Itu kira-kira aroma dari luar masuk atau enggak bisa masuk? Tidak bisa masuk. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba satu mobil mencium aroma harumnya luar biasa. Wangi pol. ini aroma garu dari mana nih? Garu dari mana? Tutup semua. Saya penasaran sampai jendela saya buka. Padahal kecepatan mobil ini 100 km per jam. Artinya kalau baunya di sana, mestinya kan udah hilang gitu kan? Saya buka, tak ambunya di luar itu ya enggak ada bau apa-apa. Begitu tutup di dalam wanginya luar biasa. Rampung. Lah kok di mobil ada salah satu yang ngerasa nih orang. Begitu ada yang ngerasa nih, tiba-tiba mak bleng, batang tikus satu mobil. Habis harum, tiba-tiba aroma batang tikus, bangke tikus satu mobil. Saya kaget, astagfirullah, batang tikus. Saya buka jendela, ini tikus tekondi gitu kan. Ada aroma batang nih, aroma bangke dari mana? Ya saya ingok-ingok, saya cium yang gak ada, adanya di dalam. Akhirnya istighfar semua, ayo istighfar, zikir, biar aromanya hilang. Itu kadang ditampakkan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok gitu kita masih enggak percaya yang ngrasani itu makan bangke? Itu kok enggak percaya kan aneh. Nah, dengan menyimak kisah-kisah begitu kita akan yakin, oh betul ya. Oh, ternyata. Oh, sehingga kita nanti hidupnya tuh enggak kehilangan pegangan gitu loh. Punya pegangan, yakin. Nah, yakin kepada siapa? Pada Allah. Nah, Allah bagaimana? Maha kuat. Allah maha menolong, Allah maha menyembuhkan. Nih, lihat tenggorokan saya. Jenengan kurang yakin apa sama para auliya wasolehin? Demi Allah tadi saya enggak bisa ngomong, ngomongnya cuman alhamdulillah. Enggak bisa ngomong gitu loh. Enggak bisa. Sampai saya nyuruh Mas Roni baca doa, tapi ketika ibadallah rijalallah, saya manggil, wahai hamba Allah, Habib Ali Habsi, Sidi Syed Abdul Qadir Al-Jilani, tolong mintakan sama Allah suaranya balikkan. Suaranya balikkan biar bisa ceramah. Yakin saya berkatnya para wali waras mesti. Yo alhamdulillah, nyatane bengak-bengok iso kok ya. Kurang yakin. Apa ini belum bukti? Butuh bukti yang lain. Paham ibu-ibu? Apa? Loh, ini kita belajar bab yakin, maka saya harus meyakinkan Anda semua. Kalau saya enggak bisa meyakinkan berarti kan babnya gagal. Ini kan bukan teori, ini kan teori yang bisa harus bisa dirasakan sama semua yang belajar bareng sama saya. Sehingga pulang itu yakinnya nambah. Jenengan boleh tanya sama warga daerah Ceper. Saya ceramah di sana. Waktu itu langit terang. Bintang kejora di angkasa. Ceramah saya udah cukup lama, saya pengen mandek, gak boleh sama hadirin. Terus, memang orang yang dengerin pengajian itu kan kalau ngomong seenaknya sendiri, terus, oh, tinggal ngurungok, oke. Dia tinggal dengarkan kan, tinggal ngomong terus, lah ya ngomong ini kan ya, tenggorokannya kan juga kerosok. Terus, saya bilang begini, sudah, Mas Roni tolong kameranya ya. Ya, saya bilang, sudah cukup, terus, sudah, terus. Ini sebentar lagi mau hujan. Diguyoni saya. Diguyoni satu majelis. Enggak ada hujan, enggak hujan. Hujan. Enggak. Hujan. Boten beb, hujan. Enggak, ngeyel. Saya bilang ngeyel begitu kan. Tetap teriak, enggak hujan. Akhirnya saya di atas panggung itu ya seperti orang gila edan memang saya ini. Ya, saya itu sengaja mau praktek yakin gitu ya sama Allah gitu. Saya ndonga minta hujan. Cuman gayanya jangan ditiru, ini gaya orang aneh. Hujan. Saya begitu. Terus hujan. Aku kaget. Lah sing tak ceramahi kaget. Lah wong aku dhewe sing ceramah yo kaget. Apalagi yang diceramahin hujan gitu kan. Kenapa? Saya mau nambah yakin. Yakin saya. Loh kok kita enggak yakin sama Allah itu kan rugi loh ya. Rugi. Oh, dengan begitu aja sama Allah diturut itu kok hujan gitu. Sukarjo. Panas yang luar biasa belum ada hujan. Belum ada hujan. Saya bilang, ini nanti insya Allah di akhir pengajian akan turun hujan. Gaya dikit. Ya kan pas rodok panas gaya begitu. Api saya dik yang nganti orang hujan. Terus piye gitu kan ya. Sepanjang ceramah tawasul saya. Diberkati ceramah Gusti, tulung hujan turunkan sambil ceramah. Orang kan enggak dengar apa yang di hati saya. Kalau dengar kan enggak bisa dengarkan ceramah saya. Subhanallah, mau berhenti ceramahnya, mendung datang. Begitu ceramah selesai, pers udan. Itu hujan pertama setelah musim kemarau yang sekian lama. Mobil saya jalan ke arah barat, hujannya ikut ke arah barat. Rumah itu ke arah barat hujan. Sampai kemana itu? Delanggu. Sedangkan yang ke arah timur garing. Yang ke arah timur garing. Sampai Delanggu saya nabrak mobil. Yang sampai remuk itu kan ya. Karena ada orang apa namanya, habis beli sate guguk gitu kan, nyebrang enggak lihat mobil nyebrang habis beli sate guguk, mungkin rada gimana gitu kan. Tahu-tahu nyebrang ya kan. Biasa kan kalau beli sate guguk kan orangnya jadi seperti guguk. Biasa, wajar kan ya. Wajar makanannya begitu. Kalau yang makan kambing kan jadi seperti kambing juga. Ya, apa? Kambing itu kan suka makan rumput. Nah, yang makan kambing nanti juga jadi suka makan gitu. Lain. Kalau kambing kan halal, sehat. Kalau anjing ini kan haram, najis gitu kan. Doyannya makannya najis-najis ya, jadi ininya juga enggak beres nantinya. Ininya jadi enggak beres. Kata saya pinter, nanti ada enggak beresnya. Ada enggak beresnya. Nah itu loh. Saya itu nambah yakin saya belajar biar yakin saya tambah. Karena kita meyakini doa, yakin sama Allah. Kalau kita enggak yakin enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bolak-balik saya praktekkan. Sampai saya itu seperti ditanya, Cik kurang yakin toh, Cik kurang yakin boh. Akhirnya, bon yakin Gusti, kalau sekarang mau hujan sih monggo, enggak hujan ya enggak apa-apa. Udah nyantai, karena yakinnya sudah mantep. Yakinnya mantep, enggak kurang, enggak nambah, ya udah, pol yakinnya. Jadi yakinnya itu enggak nambah, enggak kurang. Tapi terus kita tambah. Nah nambahnya bagaimana? Dengan dengar cerita-cerita begini nih. Kulaan dari orang-orang dengan subhanallah, masya Allah, luar biasa. Kemarin saya dari Tulungagung, saya sampaikan dulu ya, dari Tulungagung. Yang teman saya ngomong, saya ini dulu waktu miskin tangan saya di bawah itu aja saya malu. Saya enggak pernah tangan saya di bawah, selalu di atas waktu miskin. Berarti sekarang masih miskin atau sudah kaya? Sekarang sudah kaya. Nah setelah kaya ya tangannya di atas terus. Gak pernah tangannya di bawah. Lah itu kan bukti orang yang tangannya di atas tuh gak mungkin miskin. Lah orang yang ketika miskin itu gak berani tangannya di atas, memang gak bakat kaya. Lah kenapa? Wong dia mau di atas kok ngenteni sugih sih. Mau di atas tuh jangan nunggu kaya, jangan nunggu nanti kalau punya duit baru tangannya di atas. Justru ketika gak punya duit kamu di atas terus. Nanti sama Allah dijadikan tanganmu di atas dalam keadaan kamu betul-betul di atas. Dan itu terbukti di masyarakat. Ya terbukti di masyarakat. Banyak kisah-kisah begitu. Makanya kita gak usah ragu-ragu tentang bekti sama orang tua. Taatnya istri pada suami, segendeng apapun suaminya, segila apapun suaminya, istri yang taat karena Allah Ta'ala dalam jalannya Allah, selama tidak mentaati suaminya dalam kemaksiatan ya, taat betul, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuyen sing lanang gendeng, sing lanang waras itu kira-kira bagaimana? Kalau yang laki baik, to'at. Terus istrinya to'at. Kan ngangkatnya lebih lagi. Terhadap keluarga, terhadap sahabat, terhadap masyarakat. Bagaimana itu? Kan banyak kisah-kisah. Tinggal kita pelajari, renungkan. Itu akan menjadikan kita semakin yakin. Nanya, sekarang udah semakin yakin belum sama Allah? Yakin. Jenengan masih bingung sama hidup. Betul, enggak bingung. Yakin? Punya utang enggak? Nah, masih bingung sama utangnya apa enggak? Saya kasih rumus. Selama kita niat dengan sungguh-sungguh, akan melunaskan hutang kita. Pasti lunas. Ya, itu janjinya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mikir-mikir, enggak sih lah, tanggung ini sih. Dijamin. Entek duitmu. Pasti habis lunas. Jadi kalau punya utang pengen lunas gampang caranya, diniati betul bayaran gitu ya, mesti lunas, nggak mungkin nggak. Makanya buat utang yang besar, nanti rezekinya banyak. Kok begitu? Lah kan pasti lunas toh. Nah kalau pasti lunas, kalau utangnya besar nanti yang melunaskan kan juga besar. Yakin. Kalau nggak yakin jangan tiru adegan yang berbahaya ini. Itu harus yakin, butuh keyakinan yang luar biasa. Tapi ya wajar, yakin itu ya naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Lama-lama jadi kuatnya luar biasa. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian itu disebut keyakinan. Soalnya kabeh iki bakal mati, tapi awake dhewe iki bakal mati, tapi kok ora yakin mati, kan aneh ya? Aneh enggak? Nah, coba sekarang aja kita enggak kroso loh. Rumangsane iki jek iso mulih tekan omah, engko ya kan omah ngakak apa piye tidur besok mesti begini. Rumangsane begitu kan? Padahal kita yakin di tempat ini mati bisa datang gitu. Bisa enggak? Bisa, tapi nyantai. Betul. Nah, sekarang habis dia mengikini aja kita masih lupa kan ya? Ora saiki pip, ora saiki pip. Enggak sekarang pip. Lu doa boleh, semoga panjang umur sepanjang panjangnya. Cukup jelas? Dah, ini jam 10 lewat 7 menit. Ya saya ngomong memang malam ini enggak banyak, tapi insyaallah bisa dirasakan enggak? Betul, bisa dirasakan. Jangan enggak gelo kan duduk sekian lama tadi? Ada yang dibawa pulang? Apa? Buku. Ada apa yang dilihat buku sama apa namanya abadu saudanya gitu ya. Ini lebab yakinnya ini bawa pulang ya, seyakin-yakinnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengumuman buat bapak-bapak, ibu-ibu sebagian boleh enggak usah banyak-banyak. Besok hari Ahad malam Senin. Besok ya, Ahad malam Senin jam 8 malam di sini ada khataman kitab Tajrid Sahih Bukhari. Ada kitab ringkasan Sahih Bukhari besok khataman malam Senin ya. Ahad malam Senin jam 8 malam. Yang mau datang monggo. Kalau enggak bisa datang juga monggo. Ya, kalau enggak datang eman. Setuju? Jangan khawatir, ada makan-makan. Nah, yang enggak keduman ya mohon maaf. Berarti belum rejeki. Yang double berarti korupsi. Enggak, double boleh, enggak jadi masalah ya, enggak jadi masalah, halal semua di sini. Yang double minum, double roti, double apapun di sini halal. Jenengan mau di sini makan 100 piring juga halal, enggak ada begitu, enggak usah bingung. Aku dikasih roti siji kok juga telu piye ki, halal po haram? Halal. Dan itu ada yang batin begitu soalnya. Halal ya, halal. Jelas ya, hari Ahad malam Senin besok ya, insya Allah usahakan dah datang, karena itu kan cuma setahun sekali ya. Saya akan datang nanti dipimpin Habib Husain bin Anis ya, insyaallah. Bukan kitab Sahih Bukhari ya, tapi ringkasan Sahih Bukhari, Tajrid Sahih Bukhari. Kalau khataman Bukhari di Masjid Riyadh hari Senin siang seperti biasanya ya. Untuk ini ya, nih yang saya pajang fotonya ini. Rencana pembangunan insyaallah bulan Juni awal dimulai ya. Juni awal dimulai, doakan beres. Untuk tahap awal yang dibutuhkan sekitar 400 juta untuk pondasi konstruksi lantai 1 sekitar 400 juta. Yang pengin ikut andil beli buku-buku saya atau bisa transfer ke rekening yang sudah ada di broadcast itu ya, ke situ saja. Beli buku harga 50.000, hari ini cukup 25.000. Tapi kalau jenengan enggak pentolo mau dibayar 50.000 juga boleh. Pinter ya Ustaznya ya. Ya, 25.000 boleh, dibayar 50.000 juga boleh, dibayar 1 juta alhamdulillah. Kok ngeliatkan saya semua, kenapa ini? Cukup jelas? Nah, saya pokoknya program saya dalam 1 minggu mau menghabiskan semua stok buku. Harus habis. Kalau stok buku habis insyaallah untuk tahap awal itu udah tinggal dikit gitu aja ya. Tinggal dikit. 1 minggu saya akan kerja keras. Selanjutnya akan saya keluarkan VCD-VCD, banyak yang nanya itu. VCD-VCD yang kajian ceramah. Saya akan buat yang khusus kitab Al-Hikam ya. Sudah ada 1 episode tinggal diperbanyak. Insyaallah nanti Jumat depan sudah bisa diedarkan. Pertama mau saya cetak 1000 keping, harganya 20.000. Nah, insyaallah nanti kalau tiap minggu bisa habis 1000 keping, 1000 keping. Tiap judul atau satu judul bisa begitu, tiap Jumat malam Sabtu sambil dikelilingkan di pengajian-pengajian ya, insyaallah untuk mendanai pembangunan itu tidak terlampau berat, semuanya jadi ringan. Yakinnya ada, tapi usahanya juga harus jalan. Nah, itu di situ nanti ceritanya Sayyidatuna Maryam waktu sama Allah minta makan tuh ya, mau melahirkan atau setelah melahirkan tuh minta makan, disuruh goyangkan pohon kurma. Pohon kurma itu kan batangnya gede, masa diubahkan bisa? Gak mungkin kan perempuan ngubahkan. Oh, yang laki-laki 5 orang ngubahkan kurma gak mungkin. Seperti kelapa itu loh. Batang kelapa masa mau diubah-ubahkan gitu kan gak bisa. Tapi Sayyidatuna Maryam ya nurut. Dipegang pohonnya, diubahkan, ya gak ubah. Tapi kurmanya jatuh. Kurmanya jatuh. Allah cuma pengen kita menunjukkan kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, langsung sama Allah dituruti apa yang kita inginkan. Nabi Musa, air cuma digebuk pakai kayu. Kayu tongkat. Yes, gebuk no. Masalah nanti yang terjadi apa urusannya Allah, bukan urusan kamu wahai Musa. Nurut, dipukulkan, pluk, langsung lautnya belah. Nah, ini termasuk jualan buku, VCD dan sebagainya, itu sekedar menggoyangkan. Ubahkan dikit ngubahkannya. Saya pikir nanti yang rontok banyak. Ya, rontokannya banyak. Itu kan cara yakin tadi, bab yakin ya begitu, mengubah isi Al-Qur'an. Demikian semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa sami'ni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun liqadaak faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.